Maka para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan ini sangat penting. Mudah-mudahan pembicaraan ini bisa menolong aparat pemerintah sesuai dengan kemampuan kita sebagai seorang rakyat, dan mudah-mudahan yang paling penting juga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada orang-orang yang masih statusnya sebagai pegawai, baik di instansi-instansi pemerintah resmi ataupun di instansi-instansi swasta tercatat sebagai pegawai resmi di sana. Mudah-mudahan bisa memikirkan apa yang kita sampaikan sekarang ini dan sebiasa menjadi acuan kedepannya untuk bisa menjadi pegawai yang diandalkan oleh kantornya, bisa menjadi pegawai yang merupakan pegawai tersebut adalah pegawai teladan sebenarnya, bukan hanya pegawai teladan secara politik, tetapi pegawai teladan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya juga memulai kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kepada siapa saja yang mempunyai wewenang, maka mudah-mudahan mereka bisa bersinergi dengan para ulama, dengan para ustadz, para kiai yang benar-benar mengusung dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengusung dakwah Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, agar permasalahan tentang pegawai yang tidak amanah, pegawai yang korupsi, pegawai yang mengerjakan kesalahan-kesalahan di dalam kerjanya bisa juga diobati melalui persuasif agama. Jadi kadang-kadang kita mendapati di berita-berita, dan alhamdulillah itu adalah sesuatu yang harus dikembangkan, bahwasanya orang-orang pegawai-pegawai yang tidak amanah, pegawai-pegawai yang korupsi, pegawai-pegawai yang mengambil hak tanpa kebenaran, pegawai-pegawai yang merugikan rakyat dan merugikan negara dan sebelumnya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dihukum secara hukuman yang sudah diatur. Akan tetapi jika didekati melalui persuasif agama, maka insyaallah taala akan menjadi lebih sadar dan akan menjadi lebih takut terhadap perbuatannya. Karena bagaimanapun seorang manusia, siapapun dia, tidak akan lepas dari perkara agama. Dan alhamdulillah Islam sebagai agama yang sempurna sudah mengatur dengan sejelas-jelasnya bagaimana agar perusahaan, agar kantor, agar instansi yang resmi ataupun swasta, yang pemerintah ataupun swasta, bisa lebih berkembang, sumber dayanya bisa lebih maju, yaitu dengan cara salah satunya adalah meningkatkan sikap amanah di antara pegawai tersebut. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini kita ingin membicarakan beberapa hal yang merupakan sifat-sifat pegawai amanah, sehingga mudah-mudahan sifat-sifat ini bisa diamalkan, bukan hanya sekedar sebagai pembendaharaan ilmu, tetapi bisa diamalkan baik bagi pegawai-pegawai ataupun bagi seluruh pekerja dimanapun dia bekerja. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah menyebutkan tentang amanah ini, tentang amanah ini, dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang amanah ini. Coba perhatikan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Surah An-Nisa ayat 58. Yang artinya, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kita, kita adalah budak Allah tabaraka wa taala, memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Imam Nukathir rahimahullah dalam tafsir beliau, yukhbiru ta'ala annahu ya'muru bi'ada'il amanati ila ahliha. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, perintah dari Allah kepada budak-budaknya, kepada kita semua. Untuk apa? Untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wa fi haditsil Hasan an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, "Addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khana." Dari Hasan, dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah khianati orang yang mengkhianati engkau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan beliau juga mengatakan, yaitu yang saya maksudkan, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini penting, perhatikan baik-baik perkataan beliau, wa huwa ya'ummu jami'u al-amanatil wajibah 'alal insani min huquqillahi 'azza wa jal 'ala 'ibadihi min as-salah waz-zakah والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. Dan ayat ini juga mencakup seluruh amanat yang wajib dilakukan oleh seorang manusia dari hak-hak Allah Azza wa Jal atas hamba-hambanya, yaitu berupa salat, zakat, puasa, penebus-penebus, dan juga nazar-nazar, dan yang lainnya dari apa-apa yang diamanatkan atasnya, yang tidak ada melihat atas hal tersebut pada hamba-hambanya. Kemudian beliau mengatakan, wa min huquqil ibad ba'dhum wa ba'dhihim ala ba'd kal wada'i wa ghairi dhalika mimma ya'taminuna bihi min ghairi tila'in bayyinatin ala dhalika fa amara Allahu 'azza wa jalla bi ada'iha. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang, saya ulangi, dan termasuk daripada amanat yang dimaksudkan di dalam ayat tadi, surat An-Nisa ayat 58, dan juga hadis yang saya baru bacakan tadi, hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, adalah amanat yaitu berupa hak-hak hamba sebagian atas sebagian yang lain, seperti simpanan yang diberikan, yang disimpan kepada seorang seseorang, dan yang lainnya, dan yang lainnya yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Maka Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk menyampaikan amanat tersebut kepada yang berhak menerimanya. Dan kemudian beliau mengatakan perkataan yang sangat luar biasa, faman lam yaf'al dhalika fid dunya ukhidha minhu dhalika yawmal qiyamah. Barang siapa yang tidak menyampaikan amanat tersebut di dunia, maka dia akan diambil darinya hal tersebut pada hari kiamat. Akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Perhatikan itu baik-baik. Siapa yang tidak menyampaikan amanat, ya? Siapa yang tidak menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, maka perhatikan, itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Dan kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia tidak sia-sia. Allah menciptakan kita bukan karena iseng. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan karena kebatilan, karena sia-sia. Tidak, akan tetapi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu kami ciptakan dalam keadaan sia-sia? Tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak dimintai, tidak ada hisab. Tidak, kami tidak ciptakan kalian sia-sia. Dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat yang lain yang menunjukkan pentingnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslim menyampaikan amanat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanin wa takhunu amanatikum antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian dalam keadaan mengetahuinya. Surat Al-Anfal ayat 21. Perhatikan, ini juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang melarang kita adalah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya maksudnya apa? Mengerjakan dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga agar kita tidak mengkhianati orang-orang yang memberikan amanah kepada kita. Agar kita menyampaikan amanah kepada siapa? Kepada orang yang berhak mendapat menerima amanah tersebut. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari ayat ini, surat Al-Anfal ayat 27. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wal khiyanatu ta'ummu dzunuba as-sighar wal kibar al-lazimah wal mutaaddiyah. Perhatikan baik-baik. Khianat, maksud di sini berkhianat terhadap amanah adalah mencakup seluruh dosa-dosa kecil ataupun besar. Baik dosa tersebut yang dilakukan pada diri sendiri atau dosa tersebut berhubungan dengan orang lain, merugikan orang lain. Ini termasuk daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bersyahadat la ilaha illallah, berarti Anda menyatakan diri Anda sebagai budak Allah Subhanahu wa taala. Anda harus taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, ya, melarang sesuatu, maka kita harus jauhi larangan tersebut. Di dalam ayat ini, surat Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan Rasul, dan kalian khianati amanah-amanah yang ada di pundak kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Sekali lagi para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tegaskan di sini bahwasanya seorang muslim, saya tunjukkan ini kepada seorang muslim, kemudian juga kepada orang-orang selain Islam, ketahuilah seluruh manusia bahwasanya kita hidup ini tidak sia-sia. Setelah kematian ada kehidupan lagi. Setelah kehidupan itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jangankan nanti di akhirat, di dalam kubur saja kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus yang berkenaan dengan harta, Allah Subhanahu wa taala akan menanyai dua hal. sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna." Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya umurnya dia habiskan untuk apa, wa an 'ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya dia amalkan untuk apa. Yang ketiga, ya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta ditanya dari dua hal. Yang pertama, dapat dari mana, dapat dengan cara bagaimana, apakah yang halal, apakah yang haram. Akan ditanya hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu digunakan kemana. Khusus untuk harta, Allah Subhanahu wa taala menanyakan dua hal. Dapatnya dari mana, kemudian digunakan kemana. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada orang-orang yang sudah mengerjakan korupsi, orang-orang yang mengambil harta tanpa kebenaran, ya. Dan subhanallah, ketika saya cek di kamus-kamus bahasa Arab, korupsi dalam bahasa Arab artinya al-fasad, yaitu kerusakan. Artinya tidak ada yang didatangkan oleh korupsi kecuali kerusakan. Ya, terkhusus orang-orang yang mengambil harta tanpa kebenaran, mengambil harta dengan menzalimi, mengambil harta dengan menipu, ya. Perhatikan baik-baik bahwasanya memang di dunia tidak akan, Anda tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin komisi pemberantasan korupsi di negara kita tidak akan mungkin ada yang tidak mengetahui perbuatan kita. Kita akan lepas dari mereka. Akan tetapi di akhirat Anda tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya afwan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini atsar sahih dari Ali bin Abi Thalib, "Innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal." Perkataan lengkap beliau saya bacakan. Beliau mengatakan, "Inna ad-dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah. Wa likulli wahidin minhumā banūn." فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. Beliau mengatakan sesungguhnya dunia semakin menjauhi kita dan akhirat, kehidupan, kematian kita semakin mendekat. Kehidupan akhirat kita semakin mendekat, ya, kematian kita semakin mendekat. Sehari bertambah semakin dekat kita dengan kematian. Kemudian kata beliau, dan di setiap dunia dan akhirat banyak yang menggembalinya. Ada yang suka kepada dunia, ada yang suka kepada kehidupan akhirat. Kemudian beliau menasihatkan, maka jadilah engkau orang-orang yang gemar, orang-orang yang mempunyai cita-cita untuk kehidupan akhirat. Jangan engkau mempunyai cita-cita hanya di dunia. Sesungguhnya hari ini, kata beliau, yang ada adalah perbuatan. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau seandainya orang-orang yang mengambil harta tanpa kebenaran, dia akan lenggang-lenggang ke sana kemari tanpa ada pertanyaan. Memang tidak ada pertanyaan di dunia. Tidak akan ada orang yang mengambil harta baik dalam skala triliunan, miliaran, jutaan, bahkan sampai rupiah, artinya puluhan ribu saja, tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena di dunia yang ada hanya amal perbuatan. Baik itu amal baik, baik itu amal dosa. Innal yawma amal wal hisab. Hari ini yang ada hanya amal. Jangan heran kalau seandainya Anda mengambil harta orang lain, yang ada malah Anda mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Jangan heran. Jangan heran kalau seandainya Anda mengambil hak orang lain tanpa kebenaran, apalagi hak orang banyak, bukan hanya orang lain, hanya satu orang, tetapi hak orang banyak. Hak satu, hak satu, hak satu bangsa Indonesia. Jangan heran Anda kalau seandainya mengambil itu, tidak akan ditanya oleh rakyat Indonesia, tetap tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta Anda, yang menguasai Anda, yang kapan saja Allah Subhanahu wa taala bisa mewafatkan Anda. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat maut ketika Anda membawa uang tersebut, ketika Anda makan dengan makan uang tersebut. Jangan heran, tidak ada pertanyaan di dunia. Perhatikan itu baik-baik, para pendengar sekalian, terutama orang-orang yang suka mengambil harta tanpa kebenaran. baik yang disebut dengan korupsi atau orang-orang yang mau mengambil hartanya detik ini, yang calon-calon koruptor, perhatikan baik-baik sebelum Anda mengambil harta orang lain, sebelum Anda mengambil memasukkan nominal uang ke rekening Anda, sebelum Anda menebalkan dompet-dompet Anda dengan uang-uang haram tersebut, ketahuilah bahwasanya innal yawma amal wala hisab. Pada hari ini yang ada hanya amal, tidak ada hisab, enggak ada perhitungan, enggak ada pertanyaan, enggak ada penyelidikan. Ya. Enggak ada penyelidikan. KPK terbatas. Orang-orang yang mengambil harta, komisi-komisi yang memberantas pengambilan harta tanpa kebenaran ini terbatas. Ya, tidak ada pertanyaan secara lengkap, tidak ada. Tetapi yang ada nanti pada hari kiamat, wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok hari ketika hari kiamat, yang ada hanya hisab. Dari ujung rambut sampai ujung kaki yang ada hanya hisab. Tidak ada amal perbuatan lagi. Makanya orang-orang kafir mereka ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kembali ke dunia agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Anda seperti itu. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang kafir menyesal nanti di akhirat, dan orang-orang yang penuh dengan dosa, dia mengatakan, "Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. "Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Wahai Rabbku, kembalikan aku di dunia. Ngapain dia kembali ke dunia? Apakah ingin ngambil harta tanpa kebenaran lagi? Ya. Tidak, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikembalikan. Sebentar, saya mencarikan ayat yang tadi. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya. Coba perhatikan surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa yang akan terjadi kepada orang-orang seperti ini, ya, di hari kiamat, ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana menyesalnya orang-orang seperti ini. Sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, "Wahai Rabbku, kembalikan aku." Kemana? Ke dunia. Ngapain? Apakah masih ingin berbuat dosa? Enggak. La'ali a'malu salihan, mungkin saja aku bisa beramal saleh. Satu amal saleh apapun bentuknya. Karena dia menyesal telah mengerjakan sesuatu tersebut, mengambil hak orang lain tanpa kebenaran, mengerjakan dosa-dosa yang lain. Fima taraktu, yang mana amal saleh itu aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Tapi apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalla. Perhatikan baik-baik, tidak akan kembali. Orang kalau sudah meninggal tidak akan kembalikan. La innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak akan sama sekali, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke dunia. Ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sama sekali. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Itu dia ucapkan seperti itu ketika di dunia. Dan dia, padahal di hadapan dia ada kehidupan alam barzakh. Di hadapan dia menunggu kehidupan akhirat. Karena para pendengar sekalian, perhatikan baik-baik, para ulama mempunyai kaidah, man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Enggak bisa lagi, kalau sudah meninggal enggak bisa lagi ngapa-ngapain. Mulai saat itu kiamatnya. Mulai itu ditanya dia dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya kiamat kita sebentar lagi. Dan seseorang tidak mengetahui kapan seseorang meninggal. Mungkin saja saya sekarang ketika tidak bisa melanjutkan pembicaraan saya. Mungkin saja orang-orang yang lagi duduk-duduk di tempat-tempat tersembunyi mengadakan transaksi-transaksi tersembunyi untuk mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Dia meninggal saat itu, mulai saat itu ketika dia meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Perhatikan ini baik-baik para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, penguasa kita. Kita ini budak Allah. Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan melarang kita untuk tidak amanah, melarang kita untuk berkhianat. Kemudian juga kalau kita lihat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan akan penyampaian amanah tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah wa akhiruhu as-salah." Artinya, yang paling pertama kali akan hilang dari kalian, dari agama kalian adalah amanah, dan yang paling terakhir adalah salat. Ini pernyataan ini dari Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar pernyataan, tetapi larangan agar kita benar-benar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Perhatikan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sesuatu yang sangat menarik para pendengar sekalian. Orang pegawai yang amanah, pegawai yang tidak mau mengambil hak orang lain tanpa kebenaran, dia yang ikhlas dia, ya, dia benar-benar bekerja dengan keikhlasan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar mengambil hak dia yang benar. Dia benar-benar mengambil hak dia sesuai dengan keringat dia, bukan tanpa kebenaran. Perhatikan, sebelum dia mendapatkan pahala di akhirat, dia akan mendapatkan sebelumnya kebahagiaan di dunia. Ya, subhanallah. Ini yang luar biasa. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang luar biasa. Kenapa? Karena sebelum dia, kalau ada seorang pegawai mengerjakan pekerjaannya dengan ikhlas, dengan berharap pahala hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti digaji sesuai dengan keringatnya, tidak mengambil hak orang lain tanpa kebenaran, tidak mengambil harta tanpa kebenaran, maka sebelum dia mendapatkan pahala nikmat di akhirat, dia dulu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di dunia. Apakah kita tidak ingin seperti itu? Apakah kita tidak ingin? Apa dalil yang menunjukkan akan hal itu? Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى berfirman, لا خير في كثير من نجواهم. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Arti ayat ini adalah tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia mendapatkan pahala di akhirat, dia akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa di dunia, kehidupan yang nyaman di dunia. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa sifat pegawai yang amanah. Bagaimana sih sebenarnya menjaga amanah dalam bekerja? Yang pertama, ya, perhatikan baik-baik para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang bolos-bolos, yang sering bolos ketika kerjanya, yang sering keluar untuk kepentingan pribadi ketika di waktu kerja. Ya, termasuk sifat amanah adalah menjaga waktu yang khusus untuk bekerja dan digunakan untuk kepentingan bekerja. Ini sifat amanah yang pertama. Kalau seandainya dari jam 8 sampai jam 12 pagi itu adalah waktu bekerja dan kita tercatat sebagai pegawai resmi di kantor tersebut, maka termasuk sikap amanah adalah menggunakan waktu dari jam 8 sampai jam 12 tersebut untuk kepentingan pekerjaan. Untuk kepentingan pekerjaan. Bahkan kalau seandainya ada orang, ya, perhatikan baik-baik, yang kebiasaan sholat duha, kemudian dia ingin mengerjakan sholat duha pada waktu bekerja tersebut, maka dia harus meminta izin dulu kepada atasannya untuk mengerjakan sholat duha tersebut. Kalau seandainya waktu itu adalah waktu bekerja. Kenapa? Karena menggunakan waktu bekerja di dalam waktu bekerja untuk kepentingan pekerjaan lebih wajib daripada mengamalkan amalan sunnah. Ya, ini perhatikan baik-baik para pendengar sekalian. Disebutkan sebuah perkataan yang sangat luar biasa oleh Al-Syeikh Al-Mu'ammar Ibn Ali Al-Baghdadi. Beliau adalah seorang ulama di abad ke-6 Hijriah yang meninggal pada tahun 507 Hijriah. Beliau mengatakan, "Ma'lumun ya sadr al-Islam, anna ahad ar-ra'iyah min al-a'yan mukhayyarun fil qas fil qasid wal wafid. In sya'u wasalu wa in sya'u fasallu. Wa amma man tawashsha bi wilayatin falaysa mukhayyaran fil qasid wal wafid, li'anna man huwa 'ala al-khalifati amirun fa huwa fil haqiqati ajirun." فقد باع زمنه وأخذ ثمنه فلم يبق له من نهاره ما يتصرف فيه على اختياره ولا له أن يصلي نفلا ولا يدخل معتكفا لأن ذلك فضل وهذا فرض لازم. Perhatikan baik-baik ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang sangat luar biasa yang semestinya kita harus jadikan sebagai acuan kita. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan dari Al-Mu'ammar, ya, saya artikan dulu, perhatikan baik-baik. Ya, beliau mengatakan, suatu hal yang harus dimaklumi, wahai pemimpin-pemimpin Islam, wahai pegawai-pegawai Islam, sesungguhnya rakyat berhak memilih antara melaksanakan atau mengunjungi, yaitu melaksanakan nasihat kepada pemimpin, kepada pegawai-pegawai resmi, atau mengunjungi untuk memberikan nasihat. Jika mereka menghendaki, mereka sambung perbuatan tersebut, dan jika mereka ingin mereka putuskan. Adapun orang yang memiliki kekuasaan, orang yang sudah terikat dengan sebuah pekerjaan, dia tidak ada pilihan antara melaksanakan atau mengunjungi, karena dia pemimpin orang banyak, karena dia adalah pegawai di sebuah tempat yang resmi, maka sebenarnya dia adalah tawanan. Perhatikan baik-baik, setiap pegawai yang sudah terdaftar di dalam sebuah perusahaan, dia adalah tawanan. Dia sungguh telah menjual waktunya dan mengambil upahnya. Kenapa disebut tawanan? Tawanan artinya adalah waktu yang sebenarnya milik dia. Dari jam 8 sampai jam 12 adalah sebenarnya milik dia. Nah, itu sebenarnya sudah dia jual. Dengan apa? Dengan dia mengambil upahnya. Maka tidaklah tersisa waktu siangnya untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak boleh dia gunakan waktu sekehendaknya. Kalau seandainya itu adalah waktu yang dikhususkan untuk bekerja, tidak boleh baginya untuk sholat sunnah di waktunya ataupun untuk masuk ke dalam tempat i'tikafnya, karena hal tersebut adalah kesunahan dan bekerja pada waktunya adalah sebuah kewajiban. Subhanallah, perkataan yang sangat luar biasa. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan itu baik-baik. Baik dari seluruhnya, dari mulai pemimpinnya sampai para pegawai-pegawai sampai kroco-kroconya yang termasuk dia pegawai di tempat itu, maka perhatikan termasuk sikap amanah. Ya, sikap amanah adalah dia orang-orang yang menjaga waktu kerja, tidak digunakan waktu kerjanya kecuali untuk apa? Untuk bekerja dan kepentingan kerja. Untuk bekerja dan kepentingan kerja.